Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kemudian dikatakan oleh Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, bahasanya orang-orang yang melakukan kebid'ahan dalam perkara al-qadar, wa ha'ula'i la yahtajuna bil-qadar mutlaqa, pada dasarnya mereka itu tidak sepenuhnya mengambil hujjah al-qadar secara itlaq. Bal umdatuhum ittiba'a ra'ihim wa ahwa'ihim. Justru mereka ini cenderung mengikuti hawa nafsu mereka ataupun pendapat mereka. Wa ja'alhum ma yarawna wa ma yahwauna haqiqah. Sehingga mereka menganggap ini adalah secara hakikat. Wa ya'muruna bittiba'iha duna ittiba' amrillah. Bahkan mereka juga ya'muruna bittiba'iha duna ittiba' amrillah. Lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya dibandingkan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ittiba' amrillah wa rasulih. Nadir beda ahli kalam minal jahmiyah wa ghairihim. Ini sama seperti bid'ahnya ahlul kalam, yaitu dari kalangan jahmiyah ataupun yang selainnya, mu'tazilah atau yang lain. Alladina yaj'aluna mabtada'u min al-aqwal al-mukhalafah lil kitab was sunnah. Yang mereka sama ketika mereka melakukan suatu kebid'ahan, tentunya aqwal mereka, ucapan-ucapan mereka itu menyelisihi al-kitab was sunnah, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Haqa'iq aqliyah. Dan mereka mengatakan bahwa sini adalah hakikat secara akal. Yajib i'tiqaduha duna ma dalat al-islamiyyah. Jadi lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil as-sam'iyyat, al-kitab wa sunnah. Naam. Jadi tariqah ya, yang mereka ambil, ya, mauqifuhum diantaranya, fahum yattabi'una al-adillah al-aqliyat wal-barahin al-mantiqiyah. Mereka lebih mementingkan atau mengikuti dalil akal dan juga penjelasan al-mantik, yaitu dari ilmu filsafat. Ya dan billah. Li'anna aqaiduhum mabniyah ala dalil. Karena pada dasarnya keyakinan yang mereka miliki itu akidahnya di atas akal. Fahum la yahtajuna la bil ayat wala bil ahadith. Mereka tidak butuh ya, terhadap dalil apa? Ayat-ayat Al-Quran ataupun juga hadith. Wa innama yahtajuna biqawaid al-mantiq wal ilmi al-kalam wa yusammunaha barahin qat'iyyah. Jadi mereka berhujahnya ya mengambil dalil dengan kaidah-kaidah yang mereka anggap benar, yaitu kaidah mantik dan juga ilmu kalam. Yang mereka katakan ini adalah barahin qat'iyyah. Lalu bagaimana dengan adilah Al-Qur'an was sunnah yang ada? Jadi mauqifuhum ya. Dalil dari Al-Qur'an terkadang mereka juga ya mengambil ya, Al-Qur'an ataupun ahadits imma annam yufassiruna al-ayat wal ahadits hatta tuwafiq ahwa'ahum bighairi tafsiriha as-sahih. Jadi mereka ini ya, karena pada dasarnya mengikuti hawa nafsu, ketika ada ayat ataupun hadis tentunya mereka bawa ya untuk mencocoki hawa nafsu mereka, sehingga mereka mentafsirkannya tidak pada tempatnya, ghairu sahih, tidak benar. Yang mereka tafsirkan, yang mereka takwilkan itu tidak ada yang benar. Nah, bahkan ayat tapi tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan istimbat yang diambil oleh para ulama. Wa hada ma yusammunahu bitta'wil. Dan mereka namakan inilah ta'wil. Ya. Imma an yufawwiduna ma'naha wa la yafsirunaha. Bisa jadi mereka itu ya, mengambil dalil itu bisa ditakwilkan sendiri ataupun juga mereka menyerahkannya kepada Allah. Artinya tidak tahu. Saya tidak tahu maknanya. Ya, yang tahu hanyalah Allah. Jadi tidak ditafsirkan oleh mereka. Ya, padahal pada dasar mereka itu tidak menginginkan dalil tersebut. Nah, jadi wa taqiduna fi nafsil amr anna la tadul ala asma'illah wa la ala sifatih, terutama berkenaan dengan nama-nama ataupun sifat-sifat Allah. Mereka yufawid ya, menyerahkan maknanya kepada Allah. Seperti Allah memiliki sifat sami', mendengar, mereka anggap saya tidak tahu, itu hanyalah Allah yang tahu maknanya. Naam, iya dan bila. Padahal ma'ruf makna as-sami' ya, mendengar ya. Hanya saja mendengar ya, sifat mendengar bagi Allah itu berbeda dengan sifat mendengar bagi makhluk ya. Tidak sama. Laisa kamitsli syai' wa huwas sami'ul basir. Namun kalau mereka anggap tidak tahu. Ya, ya dan bila. Jadi ya wa yaquluna la nadri mal murad. Saya tidak tahu apa maksudnya. Ya, kami tidak tahu apa maksudnya. Bal nufawwid ma'naha ila Allah. Ya, jadi maknanya kami serahkan kepada Allah. Jadi fahum imma muawwilah wa imma mufawwidah. Jadi dua yang mereka jadikan dasar hukum itu bisa jadi dalil tersebut ditakwil atau juga difawwid. Artinya dia tidak tahu, menyerah. Fa hadhihi tariqatuhum ma'adil asyar. Imma ta'wiluha wa tahrifuha wa tafsiruha kama yuridun. Ya. Jadi tariqah mereka itu tentang dalil syara' ya. Baik dari Al-Quran atau hadith. Ya. Ta'wilnya apa? bisa ditakwilkan, bisa diubah, bisa ditafsirkan, tapi sesuai dengan keinginan mereka. Atau juga wa imma yafawiduha kana ahaja la ya'rifu la yura ma'naha. Atau bisa jadi mereka menyerahkan kepada Allah dan mereka tidak tahu maknanya. Kemudian wadzalika idza ajazu an ta'wiliha inna la tadu ala ma yaqulu ahlu sunnah wal jamaah min isbat asma'illah wa sifati. Ya, tentunya apabila mereka memang tidak mampu untuk mentakwilkannya, tentunya mereka harus mengambil ya sebagaimana yang diambil oleh ahlu sunnah wal jamaah ketika dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah ya min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Jadi ahlu sunnah wal jamaah mereka menetapkan nama-nama ya, dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya min ghairi tahrif, tanpa dirubah ya, tanpa dirubah baik lafaz ataupun makna, wala ta'til ataupun juga tanpa dinafikan, ditiadakan. Wala takyif dan juga tanpa dibagaimanakan. Ya, menggambarkan sesuatu yang tidak ada contohnya. Wala tamtsil atau juga tidak menyerupakan dengan yang lainnya. Nah, ini kaidah min ahli sunnah wal jamaah min isbat asma'illahi wa sifatihi. Kemudian warubama ya, mereka terkadang juga ya yansibuna ila as-salaf. Ya, mereka menisbahkan kepada as-salaf katanya. Tariqatus salaf ya at-tafwid, bahwasanya tariqah salaf yang terdahulu itu tafwid. Ya, artinya menyerahkan ya maknanya itu yang tidak tahu. Wa tariqah al-khalaf, kemudian tariqah al-khalaf orang yang mutaakhirin. Ya, yang sekarang itu takwil. Walidzalika qalu, sehingga mereka beranggapan thariqatus salaf aslam. Ya, thariqatus salaf lebih aslam, lebih selamat. Wa hiya tafid indahum, yang mereka anggap ini adalah tafid menurut mereka. Sedangkan warak wa thariqatu al-khalaf a'lam wa ahkam. Sedangkan thariqah al-khalaf itu lebih ahkam wa a'lam, lebih tahu, lebih ahkam. Naam. Wa qad kadabu fa hadhi laysat tariqatu salaf. Justru mereka itu telah berdusta ketika mereka menisbahkan kepada as-salaf, karena hal tersebut bukan tariqatus salaf. Walaysa tariqatus salaf aslam bal hiya al-aslam hiya al-a'lam wal ahkam. Karena tariqatus salaf juga lebih a'lam wal ahkam. Naam. Kemudian adapun dalil aqliyah yang menurut mereka itu yakiniyat ya. Karena dalil akal itu, ya dalil akal itu mengandung suatu keyakinan. Ya. Padahal pada dasarnya fil haqiqah jahliyat, ya, kenunggungan, ya, kebodohan. Ya. Justru yang dianggap wal yakiniyat ma dalla alaihi alkitab was sunnah. Namanya dalil yakin itu harus sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Alkitab wa Sunnah dan juga al-aqal as-salim dan akal yang salim, yang selamat. La yukhalif an-naqal as-sahih, bukan pendapat secara akal yang menyelisihi an-naqal yaitu Alkitab wa Sunnah. Abar. Jadi fa in ikhtalafa, kalau misalkan itu menyelisihi, ya. Jadi ada suatu pendapat atau pandangan, ya, fatwa dan sebagainya yang menyelisih Alkitab wa Sunnah, fa imma ayyakun annaka ghairu sahih. Kalau misalkan dia mengambil dalil tapi ternyata dia tafsirkan tidak sesuai dengan tempatnya ataupun dia tidak benar, bisa jadi dalil yang tersebut itu ghairu sahih, tidak benar. Wa imma an al-aql ghairu salim, atau juga kalau dia berpendapat dengan akalnya, maka akalnya tidak ghairu salim, ya, tidak selamat. Hadhihi al-qaidah li anna al-aql la yudriku kulla syai', karena namanya akal itu tidak bisa, ya, menjangkau seluruhnya. Bahwa qasir wa tabi' lin naql, tetap dia harus mengikuti dalil an-naql. Naam. Ini juga yang dikatakan oleh Syekh Al-Islam Taimiyah, ya, yang di dalam kitab Darul Ta'arud Al-Aql wa An-Naql. Nah, jadi sebab kesesatan yang mereka miliki itu takdimul akal, lebih mengedepankan apa, akalnya al-nas. Maka hati-hati ketika kita berbicara, berbincang tentang suatu permasalahan, kalau kita tidak pelajari betul permasalahannya, ya, kemudian kita tidak tahu persis apa yang di dalamnya, ya, harus kita teliti dulu, baru kita lihat, ya, secara adillah mana yang lebih tepat, ya, agar tidak keliru ketika kita mengambil dalil ternyata tidak pada tempatnya, atau bisa jadi dalilnya tidak sahih, atau bisa jadi dia tidak mau mengambil dalil sesuai dengan akal yang dia miliki, ternyata ikhtalafa, menyelisih apa? Alkitab was-sunnah. Ya dan billah, ini adalah sebab ad-dhalal, karena ini adalah termasuk dari sebab-sebab kesesatan, ya, wa taqdimul hawa ala ittiba'il huda, karena lebih mengedepankan apa? Hawa nafsu dia, menganggap dirinya itu lebih kuat, lebih pintar, lebih cerdas. Ternyata yang dia anggap benar menyelisih Alkitab wassunnah, bukan ittiba al-huda. Ya dan billah. Naam. Natullah qadar subhanahu asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.